nanti kita bareng Mawar Rimba, ada Mbak Boy sama saya, ada ya. Ini kan saya mau sampai venue. Enaknya parkir di mana ya, Mas? Kita kan mau sampai ke venue ini. Enaknya parkir di mana ya? Seperti itu gunanya roadman. Roadman namanya jadi bos. Nganggep bos. Double bos. Wah. Ya karena kemarin ada Mas Iwun yang menduduki di bagian roadman, tapi Mas Iwun harus menyelesaikan kuliahnya. Jadi S2 dari awal. Jadi sekalian klarifikasi ya, mungkin ada teman-teman harus, Mas kok sih, Mas Ibu nggak tahu melu ini, karena Mas Ibu harus menyelesaikan kuliah, tapi gerbang dan itu bentuknya masih tetap terbuka, tapi nanti tidak tahu Mas Ibu akan melanjutkan di mana, nggak tahu lah ini sementara Mas Dimas sebagai manajer merangkap sebagai roadman, seperti itu. Terus. Tadi masuknya kayak artis-artis internasional tuh loh, yang dari Zimbabwe, Ngombe, What? Lambwe, What? Kowe itu. Para panitia PKKMB dan yang kalah-kalahan di luar-luar yang telah menyelenggarakan PKKMB ini dengan baik dan alhamdulillah melewati ujungnya malam ini yaitu malam. Si Mawar Rimba ini dulu saya masih SD SMP sudah ada Mawar Rimba. Dan ini penyanyinya Mawar Rimba. Oh tuh Mbak, penyanyinya Mawar Rimba tuh. Zaman dulu. Jadi Mbak nyanyi, saya masih antar jemput Papa Mama. Papa Mama. Boe Pak. Kebetulan lama juga sama Mawar Rimba, terus kenal sama ini jadi buatkan lagi. Thank you. Semoga kita bekerja dengan senang hati, tidak ada berkeluh kesah, tanpa patah hati, dan tetap semangat memberikan yang terbaik, menghibur. Dan tetap terus hati-hati. Dan tetap hati-hati dan menghibur teman-teman sampai ke ujung dunia. Amin. Amin. Sampai jumpa dulur-dulur dunia rumah.